dalam penglihatanmu, daku ada dalam pendengaranmu, daku ada dalam pengawasanmu, daku ada dalam genggamanmu. Sengsaraku adalah rahasiamu, bahagiaku adalah rahasiamu, mautku adalah rahasiamu, nafasku adalah kasih sayangmu. Dan ku tak ingin lepas dari bimbinganmu, aku tak ingin lepas dari cintamu, aku tak ingin lepas dari lindunganmu, aku tak ingin lepas dari ridhomu. Maha besar, maha tinggi, bimbing daku, lindungi